Mitra bisnis, sewaktu Dahlan Iskan menjabat sebagai Direktur Utama PLN, dia menghendaki perubahan pemakaian solar ke gas yang bisa menghemat triliunan rupiah. Namun saat itu pasokan gas tidak mencukupi, sehingga terpaksa tetap menggunakan solar. Sekarang Dahlan dituduh telah merugikan negara 37 triliun, salah satunya akibat dipakainya solar untuk pembangkit listrik di Jakarta. Dahlan berdalih, kalau tidak pakai solar, Jakarta bisa mati listrik berbulan-bulan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat energi, Kurtubi. Pak Kurtubi, apa komentar Anda? Komentar saya adalah bahwa inefisiensi yang 37 triliun itu terjadi karena pembangkit listrik PLN yang membutuhkan gas. Dia didesain menggunakan gas. Ternyata gasnya kurang atau gasnya tidak ada. Ini jelas masalahnya adalah ketidaktersediaan gas. Yang mengatur kebijakan alokasi gas itu bukan PLN. Itu kewenangan BSPM sama BP Migas di sektor hulu. Ya, dan publik juga harus tahu bahwa gas yang kita punya di Republik Indonesia ini sebenarnya relatif melimpah, relatif banyak. Masalahnya karena tata kelola yang dilakukan oleh pemerintah sama BP Migas yang jauh menyimpang, jauh melanggar pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, di mana antara lain ditunjukkan oleh keputusan pemerintah untuk menjual gas dalam negeri, khususnya gas dari Tangguh Irian Jaya, diekspor ke luar negeri dengan harga murah. Pada saat PLN sudah punya pembangkit listrik yang membutuhkan gas. Jadi pembangkit listrik yang memakai gas ini memang sengaja didesain menggunakan gas sama BBM dual fuel. Ya. Pada saat itu pemerintah memutuskan menjual gas Tangguh 100% ke luar negeri. Gas dari Tangguh itu paling tidak separuh dialokasikan untuk dalam negeri, sehingga infrastrukturnya di dalam negeri dibangun agar gas dari Tangguh bisa dipakai di dalam negeri. Tetapi yang terjadi adalah 100% gas itu dijual ke luar negeri. Itu tanda tangan kontraknya September 2002. Tolong dicatat, September 2002, selesai agreement kontrak dengan luar negeri tanda tangani dengan formula harga jual yang merugikan bangsa dan negara. Jadi ini di sini kesalahan pemerintah ada dua. Ada kerugian negara ada dua. Pertama, gas yang ada dijual murah ke luar negeri. Lalu yang kedua bentuk kerugiannya, PLN yang membutuhkan gas. Bukan hanya PLN, kalangan industri pun membutuhkan gas. Tidak cukup gasnya, nggak ada gasnya. Sementara yang tadi di luar jual murah keluar. Di dalam negeri kekurangan gas. Kerugiannya bentuknya apa? Biaya pokok listrik melonjak luar biasa karena harus pindah ke BBM. Kalangan industri kekurangan gas sehingga mereka kapasitas operasi produksi mereka tidak pernah bisa optimum karena gasnya tidak ada atau kurang. Sementara yang ada dijual murah. Kalau dijual dengan harga normal, harga internasional, harga mahal ke luar negeri itu alhamdulillah negara memperoleh pendapatan negara dari ekspor gas besar. Tolong ini diperhatikan sehingga apa? Jangan menjudge sesuatu yang tidak benar gitu loh maksud saya, bahwa sebenarnya ini titik lemah, titik kesalahannya itu ada tata kelola gas nasional kita yang sangat buruk, bertentangan dengan kaedah bisnis yang normal, karena dijual murah dengan harga flat tidak boleh naik. Mestinya yang kalau boleh dibilang pejabat yang dipersoalkan, quote-unquote yang bisa diinvestigasi, mestinya pejabat teknis yang mendukung, yang mengusulkan, yang menjual gas dari Irian Jaya itu dengan harga murah keluar. Ini mulai pejabat teknisnya harus diinvestigasi, apakah itu menteri, apakah dirjen. Diusut tuntas, ini negara saya terhitung ya, penjualan gas Tangguh Irian dijual murah keluar ini, negara sudah rugi sekitar satu tahun itu 30 triliun satu tahun. Karena menjual gas murah ke luar negeri. Sementara dalam negeri bengok-bengok para kekurangan gas dibiarkan terus sampai dengan sekarang ini. Hal ini saya sudah berbicara sejak tahun 2002, Mas. Tolong dicatat. Ya, tetapi karena seolah-olah negeri ini atau sektor migas kita tidak ada ketegasan pemimpin yang berpihak kepada kepentingan rakyat, ya tetap keputusan yang salah tetap dipelihara, tetap dijalankan. Semua itu terjadi karena Undang-Undang Migas nomor 22 tahun 2001 yang keladinya. Rakyat harus bertanya atau minta pertanggungjawaban, nggak tahu kepada siapa kita harus minta tanggung jawab ini. Saya sudah terusan sudah bosan ngomong soal ini sejak tahun 2002, ya, tapi nggak pernah didengar. Dan pejabatnya tetap cengengesan kiri kanan di TV yang bertanggung jawab itu nggak pernah diusut atau bagaimana. Negara kini sudah rugi dengan penjualan harga murah gas ke luar negeri, sementara gas kebutuhan dalam negeri nggak dipenuhi. Lalu untuk kedepannya, hal apa yang perlu dibenahi agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali, Pak? Sebenarnya gampang, ini soal etikat baik dan soal keberpihakan kepada konstitusi dan rakyat. Semua itu ada di bawah ESDM, satu menteri. Listrik di bawah ESDM, pengelolaan gas di bawah ESDM. Ini soal keberpihakan. Jadi kalau bisa berkata saya, solusinya cabut segera itu undang-undang migas, sebab semua itu terjadi karena undang-undang migas. Gas kita dijual murah karena undang-undang migas. Berapa PLN butuh gas, berapa PLN butuh bara, itu bisa di satu departemen diselesaikan. Sebab pengelola batu bara, pengelola gas, ada di bawah ESDM. Ini soal kemauan aja, Pak. Demikian pengamat energi Kurtubi. Saya Wendy Lim.